Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudarlun, berita pagi edisi hari ini Sabtu 14 September 2019 dibacakan Ardian Syah. Rumah warga Lamgugo Banda Aceh ludes dibakar orang gila. Warga Aceh terdakwa kasus narkoba divonis mati di PN Medan. Seekor lembu milik warga dimangsa harimau di Aceh Selatan. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengar di Radio Lobster 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Loks Mawe, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megapun 105,6 FM Sigli. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Darlun, satu unit rumah milik Haji Musanib di Desa Lamgugup, Syah Kuala, Banda Aceh, ludes dilalap si jago merah. Kebakaran disebabkan karena dibakar oleh orang yang mengalami gangguan jiwa Jumat petang pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Kasih Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Pemadam Kebakaran DPKP Banda Aceh Yudi mengatakan dari informasi yang diperoleh, rumah ini dibakar oleh orang gila. Setelah membakar rumah, orang gila ini melarikan diri, sehingga warga setempat langsung melakukan pengejaran. Hingga saat ini Yudi belum mengetahui orang gila yang sempat dikejar warga, apakah telah berhasil diamankan atau kabur. Yudi menyampaikan api berhasil dipadamkan pukul 15.00 serta dilakukan upaya pendinginan di beberapa titik. Dalam proses pemadaman, DPKP menurunkan satu unit mobil pemadam dibantu dua unit mobil water cannon dari Sabara Polda Aceh dan Brimobda Aceh. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun harta benda milik korban ikut hangus karena tidak sempat diselamatkan. Sudarlun, seorang warga Loksmawe Aceh, Hendri Yosa alias Hendi, 29 tahun divonis hukuman mati dalam kasus narkoba di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara. Ia dinyatakan bersalah atas kepemilikan 55 kg sabu dan 10 butir pil ekstasi. Vonis terhadapnya dibacakan hakim dalam sidang Rabu kemarin. Majelis hakim dipimpin Domingo Silaban menilai terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar pasal 114 Undang-Undang RI nomor 35 2009 tentang narkoba. Karena itu hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana mati. Putusan hakim ini sesuai tuntutan yang sebelumnya diajukan jaksa penuntut umum Heni Merita. Atas putusan hakim ini, jaksa menyatakan pikir-pikir demikian juga terdakwa. Terdakwa Hendri Yosa diamankan petugas Dit Narkoba Polda Sumut pada Februari 2019. Saat itu ia berada di dalam bus dari Aceh yang dihentikan petugas di Besitang Langkat. Dari pemeriksaan ditemukan 5 tas milik terdakwa. Dalam tas ini ditemukan 55 kg sabu. Selain itu ditemukan 2 plastik bening berisi 10.000 butir pil ekstasi. Sudarlun, seekor anak lembu berusia 8 bulan di kawasan Gampung Ladang Rimba, Kecamatan Trumon Tengah, Aceh Selatan, ditemukan hanya tinggal kepala. Hewan ternak warga ini diduga kuat dimangsa harimau liar Kamis kemarin. Kepala lembu tersebut ditemukan di kebun cabai masyarakat sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Lokasinya hanya berjarak 500 meter dari pemukiman Pekan Ladang Rimba. Lembu tersebut merupakan milik Sudirman, 49 tahun, seorang petani gampung setempat. Diduga lembu dimangsa harimau liar sehingga membuat pemilik ternak resah. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh, Sabto Aji Prabowo, mengatakan pihaknya telah mengirimkan petugas dengan bantuan dari WCS ke lokasi kejadian sejak kemarin. Bahkan hari ini juga sudah menurunkan pawang untuk melakukan penghalauan harimau liar yang mulai meresahkan warga. Sementara Camat Trumon Tengah, Tahta Amirullah, menyampaikan bahwa warga setempat memang telah mencurigai lembu dimangsa harimau. Karena badan hewan tersebut tidak dimangsa di lokasi kejadian, melainkan diseret ke tempat lain. Bahkan sekitar 3 hari sebelum lembu hilang, Sudirman selaku pemilik sempat melihat langsung ada harimau mendekat ke area perkebunannya. Karena itu Tahta berharap pihak BKSDA secepatnya mencari solusi pencegahan agar harimau tidak lagi berkeliaran di pemukiman penduduk. Sudarlun Gerak Aceh menolak keras wacana perubahan Undang-Undang Nomor 30 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi oleh DPR RI. Koordinator Gerak Aceh Askalani menilai revisi Undang-Undang KPK dapat melemahkan kinerja lembaga anti rasuah dalam memberantas korupsi. Karena banyak kewenangan yang diubah justru membatasi ruang gerak KPK untuk menindak para pelaku. Askalani menyebut terdapat beberapa persoalan dalam draft RUU KPK yang dinilainya dapat melemahkan kinerja lembaga anti rasuah yang sangat dipercayai publik itu. Salah satunya KPK akan terancam karena para pegawainya dimasukkan dalam kategori aparatur sipil negara. Hal ini bakal berisiko terhadap independensi pegawai yang menangani kasus korupsi di instansi pemerintahan. Selain itu, Askalani menilai KPK juga dipersulit penyadapan di mana tindakan ini hanya bisa dilakukan setelah memperoleh izin dari Dewan Pengawas. Sedangkan Dewan Pengawas dipilih oleh DPR RI. Sumber penyelidik dan penyidik juga akan dibatasi di mana penyelidik KPK hanya berasal dari Polri. Terakhir, kewenangan KPK untuk mengelola LHKPN juga akan terpangkas. Askalani menambahkan secara spesifik penolakan Gerak Aceh terhadap revisi Undang-Undang KPK adalah untuk menjaga uang rakyat Aceh yang saat ini begitu banyak digelontorkan terkhusus dana otonomi khusus yang masih terus diberikan hingga 2028. Askalani khawatir jika posisi KPK melemah maka uang rakyat tidak akan mengalir secara baik terhadap peningkatan kesejahteraan. Apalagi Aceh merupakan daerah yang cukup rawan korupsi. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Sekolah Sepak Bola Camar Laut Desa Hagu Barat Laut Kecamatan Banda Sakti Loksmawe selaku wakil Provinsi Aceh di Liga Berjenjang U12 Piala Menpora tingkat nasional memastikan lolos ke babak 16 besar. Kepastian ini diperoleh setelah wakil Aceh ini mengalahkan Gorontalo 1-0 pada laga ketiga atau laga terakhir babak penyisihan grup D di Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat sore. Untuk diketahui, di babak penyisihan wakil Aceh berada di grup D bersama Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Bengkulu. Namun pada laga pertama, wakil Aceh menantang Bengkulu dan hasilnya kalah 1-0. Lalu di laga kedua yang berlangsung pagi tadi, wakil Aceh berhasil mengalahkan Sulawesi Utara dengan skor 3-2. Terakhir melawan Gorontalo, SSB Camar Laut ini menang 1-0. Presiden klub SSB Camar Laut, H. Amri, menyebut saat laga dengan Gorontalo, kedua tim bermain keras. Namun pada menit ke-8, pemain M. Hudaya berhasil membobol gawang Gorontalo. Skor 1-0 untuk kemenangan wakil Aceh pun bertahan hingga akhir laga. Menurutnya di grup D, selain wakil Aceh yang lolos ke babak 16 besar, juga ada Sulawesi Utara yang meraih 4 poin. Untuk laga 16 besar akan dimulai pada Sabtu besok. Siapa yang bakal menjadi lawan wakil Aceh di babak 16 besar, sejauh ini belum ada informasi dari pihak panitia. Sudarlun, tim opsional Reskrim Polsek Langsa Kota menangkap 2 warga Gayolues di tempat penginapan Wisma Anggrek Gampung Blang, Kota Langsa. Dari keduanya, polisi menyita narkotika jenis ganja sebanyak 11 bal. Kapolres Langsa AKBP Andi Hermawan mengatakan 2 warga Gayolues yang ditangkap berinisial D, 47 tahun, asal desa Uning Puning, kecamatan Putri Betung, dan AR, 47 tahun, asal desa Badak, kecamatan Dabun Gelang, Gayolues. 2 tersangka ini ditangkap Rabu kemarin pukul 21.30 waktu Indonesia Barat dengan cara digrebek tempat penginapan Wisma Anggrek yang mereka jadikan tempat istirahat usai berangkat dari Gayolues. Kapolres mengatakan penangkapan keduanya dilakukan dari hasil pengembangan atas tertangkapnya seorang tersangka penyalahgunaan narkoba lainnya berinisial MY. Saat diinterogasi petugas, tersangka MY mengaku mengambil ganja dari 2 warga Gayolues tersebut. Selain menangkap 2 tersangka, polisi juga menyita barang bukti 11 bal ganja, 2 buah karung bakul, dan 2 unit sepeda motor yang digunakan untuk membawa ganja dari Gayolues ke Langsa. 2 tersangka berikut barang bukti saat ini telah diamankan di Polsek Langsa guna proses hukum lebih lanjut.